Bismillah. Antum buka halaman 71. Kerangka bahasan juz 3. Juz 3 berisi tatbiq atau penerapan beberapa hukum dan beragam jenis mad far'i. Baik. Apa itu hukum? Antum lihat nomor 2. Adapun hukum atau ahkam, ya, ahkam itu jamak dari hukum. Adapun ahkam yang tersebutkan dalam juz ini adalah 1. Hukum al-ta'rif. Hukum al-ta'rif. Contohnya kalimat qamarun. Apa arti qamarun? Qamar, bulan. Syamsun, apa syamsun? Matahari. Kalimat qamarun kalau kemasukan al-ta'rif menjadi al-qamaru, ya. Kemudian syamsun kalau kemasukan al menjadi apa? Asy-syamsu. Nah, nanti kita akan mempelajari mana yang alnya jelas seperti al-qamaru, ya. Mana yang alnya diidghamkan seperti asy-syamsu, bukan al-syamsu tapi asy-syamsu. Nah, ini hukum yang pertama. Kalau pada juz yang pertama, juz yang kedua ya sebelum ini, lam sukun mesti bunyinya apa? Al, ya. Lam sukun bunyinya mesti al, semuanya jelas. Waja'alna wala tuhammilna. Nah, nanti pada juz 3 al lam sukun tidak selalu dibaca al, ya. Kadang jelas seperti al-qamaru, dinamakan apa? Idhar al-qamaru. Lain kesempatan justru hilang, ya. Harus hilang, harus diidghamkan ke huruf berikutnya. Contohnya apa? Asy-syamsu, ya. Hamzah fathah lam sukun, kemudian syin fathah, bukan al-syamsu tapi apa? Asy-syamsu. Nah, ini namanya hukum, ya. Mulai juz 3 ada huruf-huruf yang mengalami perbedaan keadaan, ya. Itulah yang namanya hukum, ya. Ada hukum idhar, ada hukum idgham. Yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Baik. Dulu pernah kita pelajari, pernah kita singgung tentang sifat apa? Sifat aradhiyah. Sifat lawan dari lazimah. Jadi sifat ini sifat yang kadang muncul, kadang hilang. Ya. Ya ini. Seperti nun yang disukun. Kalau pada juz yang kedua, nun sukun bunyinya mesti an, ya. An, in, un, man, min, mun. Nah, mulai juz 3 tidak semuanya dibaca nun, ya. Kadang tetap nun, ya. Sehingga dinamakan idhar. Kalau ketemu hamzah misalkan man amana. Nah, kadang dibaca samar kalau ketemu dengan ta, misalkan antum, atau ketemu dengan kaf minkum, bukan minkum, ya. Kadang qalb, ya, berubah menjadi mim, misalkan kalau ketemu ba pada kalimat amburika. Nah, kadang pula di idgham, ya, kalau ketemu huruf-huruf yang lain. Kemudian yang berikutnya hukum mim. Hukum mim juga ada beberapa hukum, ada idgham, ada ikhfa, ada idhar, kemudian juga ra. Ya, ra juga dibahas pula pada juz 3 ini, ya. Ada ra yang tipis, ada ra yang tebal, ya. Dalam juz 2 memang kita mendapati ra bermacam-macam, namun belum dibahas, ya, belum dibahas secara lebih detail, ya. Kita telah mempraktikkan sebenarnya ra-nya ada yang tebal, ra, ya. Ada yang tipis seperti dzurriyyatina, namun belum dibahas, ya, belum dibahas teorinya bagaimana. Nah, nanti akan dibahas pada juz 3, ya. Kemudian hukum lam. Lam juga tebal dan tipis. Kalau lam pada juz yang kedua masih tipis semua, ya. La wa ta'ala, ya. Liyaghfira lana. Nah. Baik. Nanti ada lam yang tebal, yaitu lam pada lafzul jalalah. Allah. Nah. Allahumma dan seterusnya. Nanti akan datang pembahasannya pada juz 3 ini. Nah. Kemudian yang terakhir, setelah selesai hukum, ada berapa hukum? 5. Al-ta'rif. Kemudian apa? nun sukun, mim sukun, ro dan lam. Kemudian yang terakhir adalah tentang bermacam-macam mad. Kalau pada juz 2, juz 1 masih juz 2 madnya masih mad tabi'i, ya, mad yang dua harokat, mad asli. Nanti pada juz 3 kita akan dikenalkan mad yang tidak asli atau mad far'i yang hal apa yang panjangnya bisa lebih atau bahkan harus lebih dari dua harokat. Ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat. Kemudian ada sebab-sebabnya apa saja, nanti insya Allah akan dibahas dalam juz 3. Maka juga penting, ya, maka juga penting ini hukum-hukum yang sifatnya apa namanya umum atau asasi, ya, nanti akan dipelajari insya Allah pada juz yang ketiga ini, biidznillahi subhanahu wa ta'ala.